Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan ilmu yang terpenting di dalam kehidupan seorang hamba, yaitu ilmu tentang thalathatul usul wa adillatuha, tiga prinsip utama Islam dan dalil-dalilnya. Inilah ilmu yang akan ditanyakan oleh dua malaikat tatkala kita baru memasuki kehidupan awal dan pintu gerbang dalam perjalanan yang sangat panjang. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, innal qabra awwalu manazilil akhirah, sesungguhnya kuburan itu adalah tempat persinggahan yang pertama di negeri akhirat. Barang siapa yang selamat padanya, maka perjalanan berikutnya akan lancar. Namun barang siapa yang tidak selamat padanya, maka perjalanan berikutnya akan semakin berat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, pemandangan kubur itu adalah sangat mengerikan. Dan orang yang tidak bisa menjawab dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu yang sangat panjang, orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut, maka akan dipukul oleh malaikat dengan sebuah gada yang gada itu kalau dipukulkan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu akan hancur menjadi debu-debu. Oleh karena itu, ketika gada dipukulkan kepadanya, dia pun hancur berkeping-keping menjadi debu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan dia kembali seperti sebelumnya. Kemudian malaikat itu memukul lagi. Apa yang terjadi padanya setelah itu? Dia berteriak dengan teriakan yang bisa didengarkan oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Ini bagian dari azab kubur. Jadi penting sekali mempelajari tiga perkara ini agar selamat dari azab kubur dan azab yang lebih dahsyat setelahnya. Namun sebagaimana telah kita sampaikan sebelum masuk pada pembahasan inti, kitab ini memiliki tiga mukaddimah penting, tiga mukaddimah yang sangat mendasar untuk memahami tauhid dan mengenal kesyirikan. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan memasuki mukaddimah yang terakhir, yaitu yang ketiga, sebelum insyaAllah ta'ala kita memasuki pembahasan inti. Mukaddimah yang ketiga, berkata penulis Al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbingmu untuk selalu taat kepadanya. Annal hanifiyyata millata Ibrahim, bahwasannya al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Inilah jamaah sekalian inti pembahasan mukaddimah yang ketiga, membahas tentang hakikat agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun sebelum beliau masuk pada pembahasan ini, pada pembahasan inti, ada faedah yang bisa kita petik sama dengan faedah sebelumnya, beliau memulai risalah ini dengan satu kata atau satu kalimat, i'lam, ketahuilah. Ini mengingatkan kita untuk memperhatikan, sebab i'lam itu artinya ta'allam, wafham, wa tayaqqan. Ta'allam, pelajarilah, wafham, pahamilah, wa tayaqqan, dan yakinilah. Ini yang diminta oleh Syekh sebelum kita mulai pelajaran yang sangat penting ini. Pelajari dengan baik, berusaha memahami, dan yakini kebenarannya. Ini penting untuk diingatkan agar kita memiliki perhatian penuh, perhatian yang besar, sebab ini adalah ilmu yang terpenting dalam hidup kita. Kemudian beliau mendoakan kita sebagaimana kebiasaan beliau, arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah membimbingmu untuk selalu taat kepadanya. Dan ini adalah doa seorang yang alim, seorang soleh, seorang ahli ibadah, seorang yang masya Allah seperti kebanyakan, seperti pada umumnya ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, ahli-ahli ibadah, dan sangat jauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita mendapatkan bagian pengabulan doa ini. Dan ini adalah satu doa yang bisa kita petik pelajaran juga, agar seorang da'i itu, seorang yang menyampaikan kebenaran, seorang yang mengajarkan kebaikan, harus memiliki sifat kasih sayang, kelembutan. Ini yang bisa kita petik. Beliau mulai dengan doa menunjukkan kasih sayang yang besar, dan mendoakan adalah sebesar-besarnya cara kita untuk menyayangi orang-orang yang kita cintai. Demikian pula yang termasuk tanda cinta terbesar adalah memberikan pengajaran dan nasihat. Jadi ini yang bisa kita petik, ada kelembutan dan kasih sayang yang harus dimiliki setiap hamba, terutama di dalam mendidik, di dalam mengajarkan kebaikan-kebaikan. Ya. Kemudian beliau mulai membahas tentang agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jemaah sekalian, apa pentingnya membahas tema ini? Paling tidak ada dua hal penting, ada dua alasan penting. Alasan yang pertama, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk mengikuti agama Ibrahim alaihissalam, memerintahkan umat Islam, memerintahkan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana diantaranya dalam surat An-Nahl ayat ke-133, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, hendaklah kamu mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Yang hanif artinya yang lurus. Seperti apa agama yang lurus itu? Inilah yang akan dibahas oleh Syekh. Apa yang dimaksud dengan agama yang lurus? Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau kata Allah tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita yang mulia, demikian pula umatnya, untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sebab yang pertama, karena Allah perintahkan kita meneladani agama Nabi Ibrahim yang hanif. Pertanyaannya, seperti apa agama Nabi Ibrahim? Maka inilah jawabannya, risalah ini adalah jawabannya. Kemudian alasan yang kedua adalah untuk membantah syubhat orang-orang Yahudi dan Nasrani. ya. Dan juga syubhat yang dilontarkan oleh kaum liberal hari ini. Orang-orang Yahudi dulu mengatakan Ibrahim seorang Yahudi. Orang-orang Nasrani juga begitu, mereka mengklaim Ibrahim seorang Nasrani. Tapi sekarang ada yang mengaku Muslim malah lebih parah. Ya, kata mereka sama saja, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Islam, semua agama Ibrahim. Ya, jadi kira-kira lebih parah mana? Ya, orang-orang liberal atau Yahudi dan Nasrani? Ini subhanallah, ini terus berulang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dahulu telah membantah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Langsung Allah sendiri yang membantah. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-67, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Makana Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima. Tidaklah Ibrahim seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani, akan tetapi beliau adalah seorang yang hanif, yang lurus, lagi muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Artinya Yahudi dan Nasrani itu orang-orang yang mempersekutukan Allah. Bagaimana mungkin mereka bisa mengklaim sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, atau Ibrahim adalah pemeluk agama mereka? Jadi ini bantahan Allah langsung kepada mereka. Dan sekarang kita membantah Islam yang mengaku Muslim tapi enggak pantas melabelkan diri dengan kata Islam yang mereka namakan dengan Islam liberal. Kemudian jemaah sekalian, juga ada alasan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, adalah untuk menguatkan keimanan kita terhadap tauhid, terhadap ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperjuangkan oleh para ulama dari masa ke masa sampai di hari kita ini, akan terus ada sampai akhir zaman orang-orang yang memperjuangkan tauhid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirina la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti Allahu bi amrihi wa hum dhahirun, atau kama qala alaihi salatu wassalam, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap teguh di atas jalan kebenaran, tetap nampak, tetap eksis, tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka, tidak pula orang yang mencela mereka. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak membahayakan mereka orang yang merendahkan mereka dan orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'ti amrullahi wa hum dhahirun. Sampai datang ketetapan Allah dan mereka tetap dalam keadaan teguh di atas kebenaran. Apa yang dimaksud ketetapan Allah di sini jamaah sekalian? Maksudnya adalah angin yang berhembus menjelang hari kiamat kemudian mewafatkan orang-orang yang beriman. Nah, golongan yang masih berpegang teguh dengan ajaran yang benar ini akan ada terus sampai hari kiamat. Oleh karena itu, kita perlu mengenal inti atau dasar utama ajaran mereka. Ternyata ajaran mereka yang mereka pegang teguh itu bukan sesuatu yang baru. Sampai hari ini masih ada, terus diserukan, tetapi itu bukan sesuatu yang baru. Bukan baru saja diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bukan pula sesuatu yang baru saja diajarkan oleh ulama-ulama ahlu sunnah di masa ini. Bukan sesuatu yang baru diajarkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah atau Imam Ibn Qayyim. Bukan sesuatu yang baru diajarkan oleh Imam Empat Mazhab. Bukan pula sesuatu yang baru diajarkan oleh sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bahkan bukan pula sesuatu yang baru diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan ini sudah diajarkan oleh seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Buktinya apa? Buktinya adalah agama Ibrahim yang merupakan abul anbiya, bapak seluruh para nabi yang datang setelah beliau, itu sama persis dengan agama yang kita anut hari ini. Tauhid beliau sama persis dengan tauhid yang kita pelajari hari ini dan kita perjuangkan. Jadi, kalau kita betul-betul paham tauhidnya para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, terutama abul anbiya, bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang bergelar Al-Khalil, kekasih Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini akan semakin menguatkan keimanan kita terhadap tauhid. Iya. Jadi ini sekaligus membantah orang-orang yang melabelkan kepada mereka yang mengamalkan tauhid dan melarang kesyirikan. Apa yang mereka labelkan? Kalian membawa aliran baru. Iya. Seakan-akan ini aliran baru. Padahal ini sudah merupakan ajaran para nabi dan rasul sejak dahulu, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat ke-36, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah tagut, jauhilah semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini paling tidak tiga alasan penting mengapa kita harus memahami agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala mulai menjelaskan, annal hanifiyyata millata ibrahima an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Bahwasannya al hanifiyah, agama yang lurus, agama Ibrahim alaihi salam, itu adalah an ta'budallaha wahdahu, engkau beribadah kepada Allah yang satu saja, mukhlishan lahuddin, dengan memurnikan semua ibadah hanya bagi Allah. Inilah jemaah sekalian hakikat agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Engkau beribadah kepada Allah yang satu saja dengan memurnikan semua ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, kalau kita cermati apa yang beliau jelaskan, demikian pula dalil-dalil yang menjelaskan tentang agama Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kita akan dapati bahwasannya agama beliau itu dibangun di atas dua dasar utama, yaitu an-nafyu wal-ithbat, penafikan dan penetapan. Sebab tidak mungkin seseorang dapat beribadah kepada Allah dengan memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah tanpa mengamalkan dua rukun ini. Ini adalah dua rukun tauhid, dan ini adalah dua rukun kalimat tauhid la ilaha illallah. Mari kita lihat apa yang Allah kabarkan kepada kita tentang agama Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam Al-Quran. Perhatikanlah surat Az-Zukhruf pada ayat ke-26 dan 27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya dan kepada ayahnya, kepada ayahnya dan kepada kaumnya. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya. Apa yang beliau katakan? Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali zat yang menciptakan aku, karena sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan bapaknya. Apa yang beliau katakan jemaah sekalian? Dua kalimat. Yang pertama adalah innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Di dalam kalimat ini terkandung padanya rukun an-nafyu, penafikan. Itulah makna kalimat la ilaha. Bagian yang pertama dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Terkandung di situ penafikan, yaitu berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah. Berlepas diri. Berlepas diri itu artinya meyakini semuanya batil. Semua yang disembah selain Allah itu adalah batil, tidak benar, disertai dengan kebencian dan sifat permusuhan. Itu namanya berlepas diri. Meyakini apa yang disembah selain Allah itu adalah batil, tidak benar, membenci dan memusuhi. Iya. Bahkan juga memerangi. Memerangi, memberantas segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran. Itu namanya berlepas diri, dan itulah makna kalimat la ilaha. Masih ada yang kurang sedikit. Juga termasuk membenci, memusuhi, dan meyakini kafirnya orang-orang yang menyembah selain Allah, dan memerangi mereka apabila terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Itu yang dimaksud dengan al-bara'ah, berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Saya ulangi, yang dimaksud dengan berlepas diri dari sesembahan selain Allah itu sudah mencakup berlepas diri dari perbuatan mereka dan dari pelakunya, yang mencakup empat perkara. Yang pertama membenci dalam hati, yang kedua bersifat memusuhi, yang ketiga meyakini mereka itu kafir, mereka musyrik karena menyembah selain Allah, yang keempat adalah memerangi mereka apabila terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Artinya terpenuhi syarat-syarat jihad. Ya. Kalau belum terpenuhi, maka didakwahi terlebih dahulu. Dan jihad yang syar'i dimulai dengan dakwah terlebih dahulu. Ya, jadi tidak seperti jihadnya teroris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jihad beliau memberikan tiga opsi terhadap kaum musyrikin. Pertama, diajak masuk Islam. Dijelaskan kepada mereka hakikat agama Islam. Yang kedua, kalau tidak mau masuk Islam, maka menjadi kafir zimmi yang tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Tujuannya juga untuk didakwahi dengan proses. Kemudian yang ketiga, kalau tidak mau juga pilihan yang kedua, baru diperangi. Tidak seperti yang dilakukan teroris, ya, membuang bom di sembarang tempat. Lihat ada orang-orang kafir, orang musyrik lagi ngumpul, langsung dia lempar bom, ya, seperti lempar petasan. Ya. Tidak ada usaha untuk mendakwahi mereka. Bahkan dia tidak peduli yang mati apakah di situ kafir semua atau jangan-jangan ada kaum muslimin. Dan dia tidak memenuhi syarat-syarat jihad. Maka yang keempat ini maksudnya apabila terpenuhi syarat-syarat di dalam berjihad. Itu namanya berlepas diri dari kesyirikan dan kekufuran. Baik. Kemudian ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku, itulah al-ithbat, penetapan, sama persis dengan kandungan makna illallah. Sama persis dengan kandungan makna illallah, kecuali Allah, yaitu kita meyakini hanya Allah tabaraka wa ta'ala satu-satunya yang patut untuk disembah. Jadi jemaah sekalian, inilah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah mengatakan beliau adalah hanifan muslima, seorang yang hanif, seorang yang lurus, yang berpaling dari kesyirikan. Muslima, yang muslim. Artinya apa? Beliau beribadah hanya kepada Allah dan mengingkari semua peribadahan kepada selain Allah. Oleh karena itu Allah menegaskan wa ma kana minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain yang lebih menegaskan tentang agama Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikut beliau satu suri teladan yang baik. Perhatikanlah jemaah sekalian, Allah mulai ayat ini dengan sebuah pernyataan yang sangat penting sekali. Pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang mengikuti beliau, sungguh ada suri teladan bagi kalian. Artinya apa? Kita disuruh meneladani. Allah mengatakan itu adalah suri teladan, tapi kok ada orang yang mengaku muslim, dia mengatakan itu pemahaman ekstrim, itu radikal, itu namanya mau menang sendiri, itu namanya merasa benar sendiri. Subhanallah. Tidak ada kebenaran selain dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menolak kebenaran yang datang dari Allah, dialah sesungguhnya yang ekstrim, dialah sesungguhnya yang melampaui batas. Bagaimana mungkin dia diciptakan oleh Allah, diberi rezeki, terus-menerus dicurahkan kenikmatan, dia masih tinggal di bumi Allah, makan rizki dari Allah, menghirup nafas dari Allah, tapi dia menolak apa yang telah Allah tetapkan baginya. Dia lebih senang mengikuti adat kaumnya, dia lebih suka melestarikan kebiasaan nenek moyangnya atau warisan bangsanya dibanding mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah jemaah sekalian, apa yang Allah suruh teladani kepada kita pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam, sungguh telah ada bagi kalian suri teladan yang baik. Pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam dan para pengikutnya, idz qalu liqaumihim, tatkala mereka berkata kepada kaumnya. Apa kata mereka kepada kaumnya? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Apa tadi berlepas diri? Mencakup empat perkara. Apa saja itu? Yang pertama, membenci dalam hati. Yang kedua, memusuhi. Yang ketiga, meyakini kekafiran mereka. Yang keempat, memerangi mereka. Tapi ingat, ada lanjutannya. Apabila terpenuhi syarat-syarat memerangi mereka. Maksudnya adalah syarat-syarat jihad. Ini pernyataan yang Allah perintahkan kita untuk meneladani. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Kami benci kepada kalian, wahai orang-orang musyrik. Kami memusuhi kalian. Kami meyakini kalian adalah kafir, musyrik. Dan memerangi kalian apabila terpenuhi syarat-syarat untuk memeranginya. Dan dari sesembahan kalian. Jadi dua-duanya, kita disuruh membenci semua peribadahan kepada selain Allah dan orang-orang yang mengikutinya. Kemudian jemaah sekalian, perhatikanlah lanjutan ayat, kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Artinya tegas kita katakan, kalian salah. Kalau kita enggak mengatakan mereka salah, kapan kita mendakwahi mereka? Ya, kalian benar, kalian saudara kita. Kapan kita mau dakwahi mereka? Ya. Katakan kalian salah, kalian harus bertobat kepada Allah. Kalian harus mengikuti agama para nabi dan rasul. Kemudian jemaah sekalian, perhatikan juga lanjutan ayat yang lebih dahsyat lagi. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan. Dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Makanya jemaah sekalian, ini adalah konsekuensi la ilaha illallah. Harus memiliki sikap al-bara'ah, berlepas diri, yaitu membenci dan memusuhi kesyirikan dan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Siapa yang tidak mengamalkannya, berarti dia belum mengamalkan kalimat la ilaha illallah, yaitu bagian yang pertamanya, an-nafyu, yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Iya. Jadi membenci orang-orang kafir itu bagian dari akidah kaum muslimin yang sangat penting sekali. Kalau setiap muslim mempelajari akidah ini dengan baik dan mempelajari akidah para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam, mereka enggak akan bingung lagi memahami surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya. Itu sudah jelas. Sudah jelas sekali Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Awliya itu adalah jamak daripada wali. Apa arti wali? Wali itu maknanya memang luas. Tetapi salah satu maknanya yang dipilih di dalam terjemahan resmi Departemen Agama Republik Indonesia adalah pemimpin. Dan itu benar, sesuai dengan makna bahasa Arab. Ya, kalau kita periksa di kamus-kamus Arab, wali itu beredar pada tiga makna. Pertama, orang yang dicintai. Yang kedua, penolong. Yang ketiga, pemimpin. Itu namanya wali. Iya. Yang dicintai, yang kita bersikap loyal kepadanya, yang menolong atau kita menolong dia, dia menolong kita, dan pemimpin. Itu semua termasuk dalam makna wali. Ya. Makanya kadang-kadang dikatakan waliul amr, kadang-kadang dikatakan ulil amr. Ya. Bahkan dikatakan juga wali kota. Ya kan? Ya. Pemimpin kota. Itu mencakup maknanya semuanya. Namun makna yang utama di situ adalah kecintaan dan loyalitas. Kita dilarang mencintai dan memiliki sifat loyal terhadap orang-orang kafir. Dan tidak diragukan lagi, memilih pemimpin termasuk sebesar-besarnya loyalitas. Iya kan? Memilih pemimpin termasuk sebesar-besarnya sikap loyal, setia. Setia kepada pemimpin. Iya. Jangankan itu jemaah sekalian, menyerupai mereka saja itu sudah loyalitas. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Kenapa? Karena di dalamnya ada bentuk loyalitas kepada mereka. Oleh karena itu dilarang keras kita menyerupai orang-orang kafir. Dilarang keras, termasuk dosa besar. Padahal menyerupai saja, apalagi mendudukkan dia, mengangkat dia di kedudukan yang mulia, ya, pada jabatan yang tinggi, Terlebih lagi jabatan yang bisa mengatur-ngatur kaum muslimin, yang bisa mengobok-obok kaum muslimin. Subhanallah. Ya. Ini jelas. Itu bagian dari agama kaum muslimin, dari akidah, dari tauhid yang benar. Berlepas diri dan membenci orang-orang kafir dan orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walaupun juga jemaah sekalian harus kita pahami, berlepas diri dari orang kafir itu tidak menghalangi kita berdakwah kepada mereka. Bahkan tidak pula menghalangi kita untuk berbuat baik kepada mereka supaya mereka masuk Islam. Supaya mereka masuk Islam. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbuat baik kepada mereka dengan harapan mereka mau masuk Islam. Jadi tetap didakwahi. Iya. Jadi inilah agama Nabi Ibrahim alaihissalam, mentauhidkan Allah dengan mengamalkan dua rukun tauhid, dan dua rukun itulah yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, yaitu berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah dan mengimani hanya Allah tabaraka wa taala satu-satunya yang patut untuk disembah. Di dalam surat Al-Hajj pada ayat ke-62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu, dialah Allah sesembahan yang benar. Adapun semua yang mereka sembah selain Allah adalah batil, adalah salah. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Hanya Allah yang maha tinggi, hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha agung. Maka sudah sepatutnya hanya Dia satu-satunya yang kita sembah. Inilah hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian jemaah sekalian, perhatikanlah kalimat berikut yang sangat penting untuk kita pahami dengan baik. Yang punya buku bisa dilihat. Enggak ada yang punya buku ya? Ya. Enggak apa-apa. Kalau ada yang punya buku bahasa Arabnya bisa sekaligus belajar baca kitab, ya. Belajar bahasa Arab. Supaya apa? Bisa lebih paham insyaallah taala. Ya. Ini bagian berikutnya penting. Penting sekali. Siap-siap dulu. Yang ngantuk gerak-gerak badan sedikit. Ya. Apa kata beliau? Qala rahimahullah, wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan karena itulah, atau dengan misi inilah, Allah perintahkan seluruh manusia untuk mengamalkannya. Dan karena itulah mereka diciptakan, yaitu beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Surat Adz-Dzariyat ayat ke-56. Kata Syekh, wa ma'na ya'budun, dan arti mereka beribadah kepadaku saja adalah yuwahhidun. Mereka tauhidkan aku di dalam ibadah. Mereka esakan aku di dalam ibadah. Jadi jemaah sekalian, inilah misi penciptaan makhluk. Tujuan diadakannya manusia dan jin di muka bumi, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Oleh karena itu, dapat kita pahami dari ayat yang mulia ini, mempelajari tauhid adalah ilmu yang paling tinggi. Karena tauhid adalah kewajiban yang terbesar. Sebab itulah misi diciptakannya kita di muka bumi ini. Kemudian Allah jelaskan kepada kita hakikat ibadah. Ibadah di sini bukan sekedar menyembah Allah. Namun yang dimaksud dengan ibadah adalah memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Dan ini adalah kutipan dari tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat di dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Jadi ini yang dimaksud dengan ibadah. Bukan sekedar menyembah Allah, tetapi memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Iya. Kemudian dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, yang mencipta sudah sepatutnya dia saja yang disembah. Makanya Allah ingatkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Di sini terkandung peringatan dari Allah, dialah sang pencipta. Hanya dia satu-satunya sang pencipta, sehingga hanya dia saja yang sepatutnya kita ibadahi. Kalau kita baca lanjutan ayat itu lebih detail lagi dan lebih kuat lagi penekanannya untuk beribadah kepada Allah. Apa lanjutan ayat? Ada yang tahu lanjutannya? Hah? Ayat berikutnya dalam surat Az-Zariyat, apa kata Allah? Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Artinya jemaah sekalian, Allah ingatkan kita, dialah yang maha memberikan rezeki kepada kita, dialah yang selalu memberi nikmat kepada kita. Setelah kita diciptakan, dia tidak membiarkan kita sia-sia tanpa tahu harus bagaimana, tetapi dia menyiapkan segala sesuatunya dan mencurahkan segala sesuatunya bagi kita agar kita dapat menikmati kehidupan ini. Kemudian Allah mengingatkan juga, dia pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Artinya, dia maha mampu untuk membalas setiap perbuatan kita. Jadi subhanallah, dalam rangkaian 3 ayat ini, Adz-Dzariyat 56, 57, 58, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita 3 sifatnya yang sangat mulia. Pertama, dialah yang mencipta. Yang kedua, dialah yang memberikan rezeki. Yang ketiga, dialah pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Dan semua sifat-sifat ini jamaah sekalian mengingatkan kewajiban kita untuk beribadah kepadanya. Beribadah dalam rangka mensyukuri nikmat penciptaan kita dan rezeki yang dia berikan. Dan karena takut akan hari pertanggungjawaban, sebab dia maha mampu, maha kuat untuk membalas kita. Jadi masya Allah, sebenarnya tatkala kita beribadah kepada Allah, sama sekali bukan keuntungannya bagi Allah, tetapi kembali kepada kita sendiri. Demikian pula kalau kita tidak beribadah kepada Allah, kita mempersekutukannya, maka kerugian juga akan menimpa kita. Jadi Allah ingatkan kita, ibadah itu untuk kebahagiaan kita, bukan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan keuntungannya untuk Allah. Ya, andaikan seluruh makhluk beribadah, sama sekali tidak menambah keagungan dan kebesaran Allah, sebab keagungan dan kebesarannya sudah berada pada puncak keagungan dan kebesaran. Andai seluruh makhluk menjadi kafir, tidak sedikit pun mengurangi kekayaan, keagungan dan kebesaran Allah sama sekali. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, bahwasannya para jin juga sama seperti manusia memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama sepakat tidak ada nabi dari kalangan jin. Maka nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang diutus untuk manusia dan jin sekaligus. Dan ayat ini sebagai dalilnya, di antara dalilnya yang menunjukkan nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariat beliau mencakup manusia dan jin. Jadi manusia dan jin wajib masuk Islam, wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Iya. Kemudian kita masuk bagian akhir dari pembahasan ini. Sebagai penutup risalah ini, penulis rahimahullahu taala mengingatkan kita tentang kewajiban yang terbesar dan dosa yang paling Allah murkai. Artinya, agar kita lebih hati-hati. Agar kita lebih hati-hati dari dosa yang paling Allah murkai, melebihi dosa-dosa yang lain. Dan agar kita lebih perhatian terhadap kewajiban yang terbesar ini, melebihi perhatian kita terhadap yang lainnya. Ini yang perlu kita petik. Apa kata beliau rahimahullahu taala? Qala wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhid. Dan perintah Allah yang terbesar adalah tauhid. Wa huwa ifradullah taala bil ibadah. Dan tauhid itu maknanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Jadi jemaah sekalian, beliau mengingatkan kepada kita di sini dua hal. Pertama, keutamaan tauhid. Yang kedua, hakikat tauhid. Tauhid adalah amalan yang paling utama, karena dia adalah kewajiban yang terbesar. Bukti yang menunjukkan ini adalah kewajiban yang terbesar, di antaranya sudah kita sebutkan tadi dan masih lagi akan disebutkan oleh Syekh, yaitu tentang tujuan penciptaan kita di muka bumi ini. Demikian pula tentang dalil tentang pengutusan para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Tadi juga sudah kita sebutkan surat An-Nahl ayat ke-36, yaitu untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah. Maka ayat-ayat ini semuanya menunjukkan kepada kita tauhid adalah kewajiban yang terbesar. Di sini Syekh hendak mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita terjerumus di dalam permainan setan. Kita memperhatikan satu aspek, satu bentuk ibadah, tetapi kita memandang remeh tauhid. Dan subhanallah, ini betul-betul sudah terjadi. Banyak orang yang begitu memperhatikan satu aspek ibadah, tetapi ibadah yang terbesar, kewajiban yang terbesar, dia lalaikan. Dan subhanallah, itu enggak terkecuali orang-orang awam. Ya. Ada orang-orang yang juga mengaku sebagai tokoh agama, atau cendekiawan muslim, atau aktivis dakwah, juga tidak memahami dan tidak memberikan prioritas terhadap kewajiban yang terbesar ini. Tapi di sisi lain, mereka begitu perhatian terhadap kewajiban yang lain. Padahal semua kewajiban itu lebih rendah dibanding tauhid. Maka tatkala mereka lebih perhatian kepada yang lain, kemudian melalaikan tauhid, ini termasuk permainan syaitan. Walaupun kelihatannya masya Allah bagus, dia begitu perhatian di dalam melakukan kewajiban-kewajiban yang lain. Tapi pada saat yang sama, kalau dia melalaikan tauhid, dia menganggap remeh tauhid, dia adalah orang yang tertipu oleh syaitan. Sebab tauhid itu adalah dasar diterimanya ibadah. Bagaimana mungkin dia memperhatikan ibadah yang lain sementara dasarnya tidak dia perhatikan? Iya, dia mengajak orang sholat, dia mengajak orang berzikir, dia mengajak orang berakhlak mulia, dia mengajak kewajiban ini dan kewajiban itu, tapi tauhidnya tidak dia bereskan, maka semua amal ibadahnya bisa rusak. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta layahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Kalau kamu mempersekutukan Allah, maka terhapuslah amalan-amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Iya. Ini yang pertama, keutamaan tauhid. Yang kedua, beliau jelaskan tentang hakikat tauhid. Hakikat tauhid, tauhid itu intinya adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Inilah hakikat tauhid dalam peribadahan. Iya. Walaupun tauhid itu terbagi tiga, tapi beliau hanya menyebutkan satu, yaitu tauhid uluhiyah. Iya. Namun tauhid itu terbagi tiga, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Tetapi ketiga macam tauhid ini kembali kepada tauhid uluhiyah. Karena tidaklah kita mentauhidkan Allah dalam rububiyah, demikian pula dalam asma wa sifat, kecuali agar kita beribadah kepada Allah yang satu saja. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, andai seseorang sudah mentauhidkan Allah dalam rububiyah, namun dia belum mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, maka tidak ada bedanya dia dengan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Yang Allah katakan, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, pasti mereka akan menjawab Allah. Artinya apa? Mereka punya keimanan terhadap rububiyah Allah. Hanya saja mereka tidak memurnikan ibadah kepada Allah yang satu saja. Maka ini yang perlu ditekankan. Tauhid itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dan pada umumnya, orang yang sudah mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, maka sudah pasti dia juga mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Sebab uluhiyah adalah konsekuensi daripada rububiyah. Seperti yang kita jelaskan tadi dalam makna ayat Adz-Dzariyat ayat ke-56, kita mengimani Allah sang pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh, maka sudah sepatutnya hanya dia saja yang kita sembah. Iya. Kemudian beliau menjelaskan tentang dosa yang terbesar, bahayanya serta hakikatnya. Kata beliau rahimahullah, wa a'zamu ma naha anhu syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Dan dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Dan kesyirikan itu artinya beribadah kepada selain Allah bersama dengan ibadah kepadanya. Jadi beliau menjelaskan kepada kita di sini dua hal tentang kesyirikan. Yang pertama bahayanya, yang kedua hakikatnya. Bahayanya adalah inilah dosa terbesar. Artinya inilah yang paling Allah benci, yang paling Allah murkai. Makanya apabila seseorang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, atau dulu pernah berbuat syirik sampai mati belum pernah taubat, maka Allah tidak berkenan mengampuni dosanya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Demikian pula orang yang mati dalam keadaan musyrik, maka dia sudah pasti masuk neraka, bahkan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Tidak ada harapan satu saat bisa keluar dari neraka untuk masuk surga. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu annar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka. Wa ma lidzalimina min hamimi wala syafi'in yuta. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim tersebut kawan setia dan pemberi syafaat yang akan ditaati. Maka jemaah sekalian, ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa syirik adalah dosa yang paling berbahaya. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk takut terjerumus dalam syirik. Dan bahkan wajib bagi kita untuk lebih takut terjerumus dalam kesyirikan dibanding dosa-dosa yang lainnya. Juga diingatkan para ulama, termasuk tipuan setan kepada seorang hamba ketika dia begitu takut melakukan berbagai macam perbuatan dosa, tapi dia tidak takut, tidak khawatir terjerumus dalam kesyirikan. Ini tipuan setan. Dia takut zina, dia takut korupsi, dia takut mencuri, tapi dia enggak takut terjerumus dalam kesyirikan, bahkan cenderung meremehkan. Maka ini adalah tipuan syaitan. Bahkan jemaah sekalian, andaikan seseorang berjumpa dengan Allah dengan membawa segala macam bentuk dosa, kalau dia tidak mempersekutukan Allah, masih mungkin dia diampuni. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, ya bani Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun, niscaya aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Jadi jemaah sekalian, dosa apapun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dosa syirik. Jadi jangan sampai kita takut terjerumus pada dosa-dosa yang lainnya, tapi dosa syirik kita tidak takut terjerumus. Dan jemaah sekalian, wajib bagi kita untuk takut. Dan di sini juga ada teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Betapa takutnya beliau dari dosa syirik, sampai-sampai beliau berdoa kepada Allah, wajnubni wabaniya anna'budal asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Kata para ulama, waman ya'manul bala ba'da Ibrahim. Kalau begitu, siapa lagi yang merasa tidak takut terhadap dosa syirik ini setelah Nabi Ibrahim saja takut? Maka kalau dia tidak takut, dia adalah orang yang tertipu oleh syaitan. Iya. Tapi ada sebagian orang yang mengaku muslim, kalau kita peringatkan hati-hati ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan, dia katakan, ah masa, kita kan sudah menyembah Allah, masa kita mau menyembah patung? Ya, masa kita mau menyembah gambar-gambar ini? Padahal dia dilarang untuk membuat patung-patung, membuat gambar-gambar bernyawa. Kenapa? Karena itu termasuk sebab yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Tapi dia seakan enggak takut. Dia katakan, masa sih kami menyembah patung ini? Ya, enggak usah berlebihan katanya. Subhanallah. Padahal kita wajib untuk takut jamaah sekalian. Karena para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam saja takut terjerumus dalam kesyirikan. Kemudian apa buktinya seseorang itu memahami pentingnya tauhid dan bahaya kesyirikan? Buktinya adalah yang paling utama dan yang pertama sekali, dia lebih semangat belajar tauhid. Dia lebih semangat belajar tauhid dibanding mempelajari apapun. Kalau dia tidak punya semangat untuk mempelajari tauhid, tidak pula di dalam mendakwahkannya, ini menunjukkan dia belum paham hakikat tauhid, betapa agungnya tauhid dan bahaya kesyirikan. Baik. Kemudian yang berikutnya, Syekh menjelaskan kepada kita hakikat syirik. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Syirik itu adalah beribadah kepada selainnya bersama dengan ibadah kepadanya. Artinya dipersamakan, diperbandingkan, dipersekutukan. Itu namanya syirik. Dia masih beribadah kepada Allah, bukan tidak beribadah kepada Allah sama sekali, masih beribadah kepada Allah, tetapi dia juga beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah hakikat kesyirikan, yaitu mempersembahkan ibadah kepada selain Allah di samping dia beribadah kepada Allah juga. Iya. Jamaah sekalian, terakhir sekali penulis menyebutkan dalil. Dalil yang menunjukkan inilah kewajiban terbesar. Dan larangan yang terbesar. Kewajiban terbesar adalah tauhid, dan larangan yang terbesar adalah kesyirikan. Di antara dalilnya adalah surat An-Nisa ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan beribadahlah kepada Allah yang satu saja. Dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jamaah sekalian, ayat ini kalau dibaca sampai tuntas berbicara tentang 10 hak yang harus ditunaikan. Maka Allah sebutkan pertama kali hak yang paling tinggi, dan tidaklah dia disebutkan pertama kecuali karena itu yang terpenting. Maka apa yang Allah sebutkan pertama kali? Tauhid dan larangan syirik. Mengamalkan tauhid dan larangan kesyirikan menunjukkan inilah kewajiban yang terbesar dan larangan yang terbesar, dosa yang terbesar. Baik. Kemudian di dalam ayat yang mulia ini terkandung padanya sejumlah pelajaran yang sangat berharga. Surat An-Nisa ayat ke-36. Ayat ini menunjukkan kepada kita ibadah tidak akan sah tanpa menjauhi kesyirikan. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Karena setelah Allah perintahkan kepada kita wa'budullaha, dan beribadahlah hanya kepada Allah, kemudian disusul dengan wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka di sini terdapat pelajaran ibadah apapun tidak akan diterima oleh Allah apabila kita masih melakukan dosa syirik. Baik. Kemudian pelajaran penting yang lainnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, bahwasannya kata syai'an itu adalah kalimat nakirah atau kata nakirah, dan dia terletak di dalam konteks pelarangan wala tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan syai'an. Maka kalimat nakirah dalam konteks pelarangan itu di dalam bahasa Arab bermakna umum. Bermakna umum. Artinya apa? Tidak ada pengecualian. Berlaku umum. Seperti apa cakupan keumumannya? Pertama, mencakup semua bentuk ibadah. Artinya, ibadah apapun tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah. Ini tercakup dalam makna ini. Sebab ada orang, dia sholat kepada Allah, dia puasa untuk Allah, dia zakat untuk Allah, dia haji untuk Allah, tapi dia berdoa untuk selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah, dia menyembeli untuk selain Allah. Iya. Maka ayat ini membantahnya. Kata syai'an itu umum. Umum itu mencakup semua bentuk ibadah. Kemudian makna keumuman yang kedua adalah dengan siapapun Allah dipersekutukan. Ini termasuk poin penting. Kalau kita paham ini, maka kita akan memahami batilnya kesyirikan dan bahkan bisa membantah syubhat mereka hanya dengan ayat ini. Ayat ini dengan bentuk umum, maka dia mencakup juga keumuman yang kedua, adalah dengan siapapun Allah dipersekutukan. Tidak ada pengecualian. Apakah dengan batu-batuan, dengan berhala, patung-patung, dengan benda-benda mati, ataukah dengan orang-orang soleh, ataukah dengan para nabi dan rasul, para wali, dengan setan, dengan malaikat, sama. Semuanya dilarang. Ya, bukan artinya kita menyamakan para wali dengan berhala, bukan. Atau menyamakan malaikat dengan setan, bukan. Tapi perbuatan mempersekutukan Allah dengan siapapun sama-sama terlarang. Buktinya apa? Buktinya ayat ini. Karena ada orang yang mengatakan, masa kalian samakan orang yang berdoa kepada berhala dengan berdoa kepada wali? Ya. Padahal dahulu juga banyak juga yang berdoa kepada wali. Ya. Tapi dengan ayat ini juga, dengan ayat ini saja kita sudah bisa membantah. Kan Allah mengatakan syai'an, umum. Allah enggak berikan pengecualian. Kapan Allah pernah mengatakan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah kecuali kepada para wali? Tidak ada. Tidak ada pengecualian. Iya. Atau kalau kalimatnya janganlah kalian berdoa kepada berhala saja. Berarti kalau begitu para wali boleh, tapi tidak. Kalimatnya enggak seperti itu. Janganlah kalian berdoa kepada siapapun. Apapun. Jadi mencakup semuanya. Kemudian makna keumuman yang ketiga juga mencakup sedikit maupun banyak, sama saja, semuanya terlarang. Dan makna keumuman yang keempat juga mencakup besar atau kecil. Artinya syirik besar ataupun syirik kecil sama-sama terlarang, sama-sama termasuk dosa yang sangat besar. Iya. Walhamdulillah, inilah jemaah sekalian muqaddimah yang ketiga dari kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, penjelasan tentang hakikat tauhid dan bahaya kesyirikan, dan bahwasannya agama para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam adalah mengamalkan tauhid dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, walaupun syariat mereka berbeda dengan kita tetapi tauhidnya, akidahnya sama. Iya. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan, apakah ini termasuk syirik? Misalnya ada suatu waktu masa waktu sholat, kita ada di tengah perjalanan, terus kita kan menaikkan sholat tersebut setelah kita sampai tujuan, kita selesai perjalanan. Jadi kita menunjukkan itu dengan syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau kita menunda sholat karena pekerjaan kita, maka ini termasuk kategori syirik kecil. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham. Celaka hamba dinar, celaka hamba harta. Perhatikanlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan orang yang lebih mementingkan dunia dengan hamba dunia. Jadi seakan-akan dia beribadah kepada dunia. Iya. Walaupun dia enggak benar-benar ibadah. Oleh karena itu termasuk syirik kecil, karena dia enggak benar-benar ibadah sebenarnya. Hanya seakan-akan dia sudah menjadi hambanya dunia, bukan hamba Allah. Jadi siapa yang menunda kebaikan yang seharusnya segera dia kerjakan apalagi kebaikan terbesar setelah tauhid, yaitu sholat lima waktu, maka ini termasuk dosa besar dan juga termasuk kategori syirik kecil. Iya. Tidak sampai syirik besar, karena dia tidak menyembah harta itu. Cuman seakan-akan dia menjadi penyembah harta. Tapi termasuk dosa besar. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Oleh karena itu, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tatkala beliau menjelaskan makna fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, satu ancaman keras terhadap orang-orang yang lalai dari solat. Celakalah, kata Allah, orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang lalai dari solatnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan orang-orang yang lalai dari solat yang diancam keras dalam ayat ini mencakup tiga bentuk. Yang pertama adalah yang suka menunda-nunda waktu solat. Ya. Yang kedua, yang tidak berusaha untuk khusyuk dalam sholat. Dan yang ketiga, yang tidak memenuhi adab-adab sholat sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga makna orang-orang yang lalai di dalam sholat. Maka termasuk di situ adalah yang suka menunda-nunda waktu sholat. Ya. Jadi itu dosa besar. Sebagaimana Nabi SAW pun ketika ditanya tentang amalan yang paling afdol, maka beliau bersabda, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Maksudnya ketika azan dikumandangkan. Ya, setelah itu dia salat. Baik. Kalau sampai meninggalkan salat sama sekali, maka barulah mencapai derajat kufur akbar. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Buraidah radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus salah." Batas pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Tabi'in yang mulia, Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala berkata, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas salah." Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandang ada satu amalan yang apabila ditinggalkan bisa menyebabkan kekafiran kecuali salat. Ya. Jadi kalau sampai meninggalkan salat, maka itu termasuk kategori kekufuran yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Hati-hati. Ya. Adapun menunda salat karena perjalanan, kalau sebenarnya sanggup untuk mampir sholat, maka kemudian kita tidak mampir, maka ini sama dengan sebelumnya ancamannya. Termasuk menunda-nunda sholat tanpa ada alasan yang sesuai syariat. Kalau memungkinkan bagi kita untuk mampir. Iya. Atau memungkinkan bagi kita untuk sholat di kendaraan. Sholat di kendaraan dengan posisi sempurna. Kalau kita tunda, padahal mungkin bagi kita melakukan sholat dengan posisi sempurna, maka ini juga termasuk kategori lalai dari sholat. Iya. Tapi kalau kondisinya memang darurat, misalkan di kendaraan, di tol macet, gak mungkin untuk mampir. Ya, masjidnya masih jauh. Berhenti di tengah jalan mudaratnya besar. Bisa ditabrak mati atau bisa bikin macet panjang. Iya. Apabila kondisi seperti ini, maka Kalau kita perkirakan sampai di tempat tujuan masih ada waktu sholat, kita tunda sholat sampai di tempat tujuan. Ya, kita tunda sholat sampai di tempat tujuan supaya bisa berdiri dengan sempurna. Tapi kalau kita perkirakan sampai di tempat tujuan sudah habis waktu sholat, maka ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kita sebagai penumpang, ya, mungkin bagi kita sholat walaupun posisi tidak sempurna, maka kita sholat. Kalau perkiraannya sampai di tempat tujuan habis waktu sholat, maka kita sholat seadanya, ya, seadanya di dalam mobil. Yang masalahnya kalau kita sopir nggak mungkin kita sholat, ya. Kalau tidak memungkinkan sama sekali untuk sholat dan sampai di tempat tujuan sudah habis waktu sholat, maka wajib untuk diqadha, karena ada alasan syar'i. Qadha itu hanya dibenarkan kalau seseorang meninggalkan sholat ada keadaan darurat atau ada alasan syar'i. Iya. Adapun meninggalkan sholat tanpa alasan syar'i, maka tidak ada qadha lagi. Yang ada adalah siap-siap saja menanggung dosanya. Iya. Tapi solusinya adalah dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi perinciannya seperti itu, wallahu alam. Ustaz, apakah tatayur termasuk syirik? Tatayur atau takut sial termasuk kesyirikan, ya, seperti di bulan ini, ya, bulan Muharram, banyak orang yang takut, katanya bulan yang bisa mendatangkan kesialan. Ini termasuk kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu. Sampai hari ini masih dilestarikan oleh sebagian orang yang mengaku muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan atiyaratu syirkun. Dua kali beliau tegaskan. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wa ma minna illa annallaha yudhibuhu bitawakkul." Tidaklah ada dari kami kecuali merasa takut sial, namun Allah menghilangkannya dengan tawakal. Artinya apa? Itu cara menghilangkan. Kalau ada rasa takut, jangan-jangan ini sial, langsung hilangkan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya orang yang melakukan, orang yang takut sial itu, dia punya dua bentuk kesyirikan. Pertama, dia punya keyakinan selain Allah yang bisa memberikan kemudaratan atau menyebabkan kemudaratan. Yang kedua, dia bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan bentuknya banyak, ya. Ada yang takut bulan sial, hari sial, tanggal sial, macam-macam, ya. Ada yang takut bangun rumah dengan posisi tertentu, ya. Dia harus mengundang ahli feng shui, ya, untuk mempelajari posisi rumah mana yang bisa mendatangkan kesialan atau bisa memberikan keberuntungan. Ini syirik. Ada pula yang mengundang ahli primbon untuk hitung-hitungan, yang mau nikah ini tanggal lahirnya cocok gak? Ada yang sampai batal menikah, ya. Maka ini zalim. Ini syirik dan zalim kepada kedua calon mempelai, ya. Atau sekedar menentukan tanggal pernikahan, mana yang beruntung dan mana yang harus diwaspadai karena sial. Ini semuanya adalah kesyirikan. Dan syirik di sini bisa jadi syirik besar dan bisa jadi syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, menyebabkan dia murtad, kekal di neraka. Dan syirik kecil tidak sampai menjadikan dia murtad atau keluar dari Islam dan tidak sampai mengekalkan di neraka. Kapan syirik besar dan kapan syirik kecil? Syirik besar kalau dia meyakini sesuatu itu bisa mendatangkan kesialan dengan sendirinya. Bukan Allah. Bukan Allah yang menimpakan kesialan. Bukan Allah yang menimpakan bahaya. Tapi sesuatu itu yang berbahaya dengan sendirinya. Maka ini adalah syirik besar. Sedangkan syirik kecil, kalau dia meyakini itu hanya sebab. Dan Allah yang menimpakan kesialan atau menimpakan bahaya. Itu syirik kecil. Kalau dia meyakini itu hanya sebab. Kenapa syirik kecil? Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab yang bisa mendatangkan kesialan. Iya. Jadi jemaah sekalian, yang bisa memberi manfaat, yang bisa menimpakan mudarat, yang bisa melindungi kita dari segenap mara bahaya, hanya Allah tabaraka wa taala. Ketika kita meyakini ini ada pada selain Allah, maka itu bisa jadi syirik besar atau syirik kecil. Oleh karena itu, hendaklah kita hanya meyakini Allah saja yang maha mampu untuk melakukannya atau yang menyandang sifat-sifat tersebut, sehingga kita kemudian hanya bertawakal, bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larangan memilih pemimpin yang kafir kepada Allah itu mencakup semua tingkatan, semua tingkatan, ya, termasuk tingkatan terkecil, keluarga, ya, apalagi yang besar, ya, RT, RT itu besar, ya, dan seterusnya. Ini mencakup semuanya. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari sikap loyal kepada mereka, wala kepada mereka. Iya. Semua pekerjaan yang di situ mengandung pemuliaan kepada mereka, itu tidak sepatutnya dilakukan seorang muslim. Seorang muslim jadi tukang bawa tehnya orang kafir. Enggak pantas. Semua pekerjaan yang mengandung pemuliaan kepada mereka. Karena Allah telah menghinakan mereka. Bagaimana mungkin seorang muslim memuliakan dia? Allah katakan dalam Al-Quran, "Ulaika hum syarrul bariyah." Mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk. Bagaimana mungkin kita angkat derajatnya atau kita hinakan diri kita di hadapan dia? Iya. Masih banyak pekerjaan lain yang lebih baik. Enggak sepatutnya seorang muslim dalam satu pekerjaan di situ mengandung pemuliaan kepada orang kafir. Iya. Allah menghinakan mereka, kita malah memuliakan mereka. Sebagaimana kita harus memuliakan orang yang Allah muliakan, kita pun harus menghinakan orang yang Allah hinakan. Artinya kita pandang mereka itu hina, dan jangan kita menghinakan diri di hadapan mereka. Iya. Tapi kalau muamalah itu tidak mengandung pemuliaan kepada mereka, namun sama rata saja dengan kita dalam hal hak dan kewajiban dalam muamalah, maka tidak ada masalah. Contohnya apa? Jual beli. Iya. Atau rekan kerja. Tidak ada masalah. Iya. Jadi tidak mengandung pemuliaan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan jual beli dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Jadi boleh. Iya. Karena tidak mengandung pemuliaan kepada mereka, wallahu alam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan adanya para pemimpin yang bodoh, para guru-guru yang tak memahami ilmu agama, dijadikan panutan, dijadikan guru. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fasu'ilu wa aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka ditanya dan mereka berfatwa tanpa ilmu. Mereka mengajar tanpa ilmu, tanpa mengikuti bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Iya. Makanya jemaah sekalian, termasuk prinsip penting Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menuntut ilmu adalah memilih guru yang lurus manhajnya, yang benar akidahnya, yaitu seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kata Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, "Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihat dari mana kamu mengambil agama kalian. Orang-orang yang anak-anak muda itu yang melakukan aksi-aksi terorisme, dia rela untuk mati bunuh diri. Apakah dia melakukan itu begitu saja? Tidak jemaah sekalian, dia ketemu dulu dengan seorang guru yang menyesatkan dia. Ya, yang memanas-manasi dia, memprovokasi dia. Ini bahayanya guru yang menyesatkan. Kebanyakan yang tersesat karena guru. Kebanyakan umat yang tersesat karena guru. Itulah yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, du'atun ila abwabi jahannam. Man ajabuhum qadhafuhu fiha. Dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam. Siapa yang menjawab seruan mereka, maka mereka akan jerumuskan dia ke dalam neraka jahannam. Ya. Jadi harus memilih guru. Ini termasuk prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memilih guru dari kalangan Ahlus Sunnah. Ya. Dan juga para ulama mengingatkan dengan keras. Sepakat para ulama dan memberi peringatan dengan keras untuk tidak menimba ilmu dari orang-orang yang memiliki kebid'ahan atau penyimpangan. Ya. Bahkan ulama juga melarang kalau sempat kita mendengarkan penyimpangan mereka, jangan kita ceritakan kepada orang lain. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Man sami'a bibid'atin la yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim." Siapa yang mendengarkan satu kebid'ahan, janganlah dia ceritakan kepada kawan-kawan duduknya agar dia tidak memasukkan bid'ah itu di hati mereka. Apalagi kalau mendengar langsung kepada orang yang memang mengajarkan itu. Kalau kita sempat mendengarkan, kita gak boleh ceritakan kepada orang lain. Apalagi mendengar langsung kepada yang memang mengajarkannya. Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Sira Alamin Nubala memberi komentar terhadap ucapan ini. Kata beliau, "Aktharu a'immati salaf ala hadha tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa syubha khattafah." Kebanyakan ulama salaf mengingatkan bahaya ini, bahaya mendengarkan ucapan-ucapan yang menyimpang. Kenapa? Karena mereka memandang hati itu lemah dan syubhat menyambar-nyambar. Ya. Tapi subhanallah, sekarang ada orang yang sok kuat, ya. Enggak apa-apalah, saya kan bisa membedakan yang benar dan yang salah. Ya. Kalau kebetulan dia jadi panitia, enggak apa-apa, kita undang aja biar kita bisa nilai mana yang benar, mana yang salah. Iya. Kalau ulama dulu takut. Kalau belum jelas kondisinya, apalagi sudah jelas menyimpang, ulama dulu takut. Jangan-jangan penyimpangan itu masuk di hati dan enggak mau keluar lagi. Iya, karena hati kita lemah. Mereka memandang hati mereka lemah. Kalau sekarang gak apa-apa, dengerin aja dulu, nanti kita bisa pilah-pilah mana yang benar dan mana yang salah. Padahal belum tentu kita bisa membeda-bedakan ini yang benar dan ini yang salah. Bahkan yang sudah jelas salah pun bisa saja kita terpengaruh, apalagi yang belum kita bisa bedakan ini benar dan ini salah. Iya. Dan juga jemaah sekalian, hadirnya kita di padepokan, di majelis-majelis seperti itu, maka itu berarti juga pertolongan kepada mereka. Iya. Pertolongan, memperbanyak jumlah mereka, menguatkan mereka, dan bisa menipu orang, menyesatkan orang. Orang kalau lihat kita, oh kita hadir di situ, berarti bagus. Bisa saja. Itu yang pernah diingatkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kata beliau, walaupun kita selamat dari kesesatan mereka, dari bid'ah mereka, tapi kita enggak mungkin selamat dari debu-debunya, ya. Paling tidak kita di situ sama saja menguatkan mereka, atau orang lain bisa mengambil kesimpulan berarti itu bagus karena kita ikut hadir. Iya. Jadi sebelum kita menuntut ilmu harus kita pastikan guru kita akidahnya bagus, manhajnya lurus, mengikuti Ahlus Sunnati wal Jamaah. Iya, wallahu alam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, begitu bicara soal adab, mungkin seringkali diantara kita yang pulang ke rumah itu menjelang maghrib atau pas waktu azan. Nah, seringkali juga ada dua berbeda pendapat, mana yang lebih baik atau lebih didahulukan. Apakah memang kita lebih baik menggerakkan sholat, tetapi dengan kondisi yes, badan mungkin sudah dalam kondisi yang tidak cukup layak untuk beribadah karena dari pagi terus sudah di luar, tapi dengan dalil untuk menyegerakan sholat? Atau yang kedua, kita mandi terlebih dahulu tetapi kita kehilangan momen untuk berjamaah di masjid misalnya. Nah itu bagaimana? Karena ada juga yang berdalil bahwa lebih baik mandi, karena kalau misalnya mandi kita akan lebih khusyuk dalam sholat dan kita akan melanjutkan dengan ibadah yang lain seperti tadarus bahkan hingga menjelang isya. Nah, sedangkan kalau kita menjelaskan sholat mungkin kondisinya akan sudah tidak nyaman di badan dan tidak khusyuk, dan mungkin sebaliknya bahwa supaya cepat pulang karena tidak untuk berbila sendiri. Nah, bagaimana baik kira-kira yang terbaik pilihan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, yang terbaik adalah dua-duanya. Ya. Cepat-cepat bersih-bersih dan usahakan untuk ikut sholat berjamaah. Ya. Kalau begitu, harus bikin perencanaan dengan baik. Di dalam perjalanan, jangan menunda-nunda waktu di jalan supaya sampai di rumah sebelum sholat, sebelum adzan, dan kita sudah siap-siap. Ini kalau memungkinkan. Kalau ternyata memang tidak memungkinkan, maka yang terbaik adalah tetap bersih-bersih dulu, ya. Kemudian beribadah, ya. Sebab kekhusyukan itu termasuk tujuan utama sholat. Itu adalah ruhnya sholat. Tanpa kekhusyukan, sholat bagaikan jasad tanpa ruh. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat apabila makanan telah dihidangkan, maksudnya sudah di hadapan kita dan kita juga punya selera. Ya, lagi lapar, lagi pingin. Maka makan dulu walaupun sudah qomat. Ya, karena kalau kita salat akan ingat-ingat makanan. Lebih baik makan ingat salat. Ya. Dan juga tidak ada sholat bagi orang yang menahan dua kotoran. Menahan buang angin atau buang air besar dan menahan buang air kecil. Iya, jadi walaupun sudah komat, kalau dia apa namanya menahan buang angin, maka atau menahan buang air besar, dia tunaikan dulu hajatnya. Iya, karena kekhusyukan itu adalah ruh dalam sholat, dan itu termasuk alasan darurat yang membolehkan terlambat atau meninggalkan sholat berjamaah. Iya. Karena memang ada alasan. Kalau enggak ada alasan atau sengaja bikin-bikin alasan, ya sudah tahu enggak lama lagi mau azan, cepat-cepat menghidangkan makanan. Nah, ini enggak benar gitu, ya. Sudah tahu perjalanan macet, sudah habis jam kantor masih santai-santai dulu, enggak segera pulang, akhirnya kena macet. Iya. Kalau perkiraan waktu masih panjang, maka kita lebih baik bersih-bersih dulu. Iya. Kecuali kalau waktu sudah mepet, maka seadanya segera melakukan sholat sebelum habis waktu. Iya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan penting sekali. Dan semuanya kembali kepada kaidah maslahat dan mudarat. Iya. Kembali kepada kaidah maslahat dan mudarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muamalah beliau dengan orang-orang kafir kembali kepada kaidah ini. Mana yang lebih bermaslahat agar mereka mendapatkan hidayah. Iya. Kalau dilembutkan itu lebih bermaslahat, maka beliau lembut. Bahkan tidak jarang beliau berikan hadiah yang besar, ya, seperti orang Arab Badui kasar, kafir, kasar lagi kafir. Sudah kafir, kasar lagi. Minta harta kepada beliau tanpa basa-basi, dengan panggilan yang kasar, wahai Muhammad, berikan saya harta. Maka Nabi SAW memberikan kepadanya kambing sebanyak satu lembah. Ya, enggak main-main pemberiannya, besar sekali. Tidak lama orang itu masuk Islam, ya. Dia terpesona dengan tawakalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan sekedar akhlaknya, tawakalnya yang dia terpesona. Apa kata dia? Ai qaumi aslimu fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an may khaful faqr. Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam semua karena Muhammad memberi sedekah tanpa takut jatuh miskin. Ya. Kasih kambing enggak tanggung-tanggung, kasih sedekah enggak tanggung-tanggung. Iya, itu yang membuat dia tertarik. Ya, tawakalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di samping sedekahnya tentunya membuat hatinya lembut. Sedekah itu berbuat baik kepada orang kafir tujuannya adalah melembutkan hati mereka agar senang kepada kita, senang kepada Islam. Orang kalau sudah senang kepada kita, kita sampaikan apapun dia terima. Pada umumnya kan begitu, ya. Orang kalau sudah senang kepada kita, ya kemana kita arahkan dia, dia terima. Ya, itu tujuannya. Kalau itu yang memberi maslahat, ya. Tapi kalau yang memberi maslahat lebih besar adalah sikap keras, maka itu yang digunakan. Ya. Dan umumnya ini akan lebih bermaslahat kalau yang melakukannya adalah yang memang punya kekuatan dan punya wewenang. Dalam hal ini adalah pemerintah. Kita sekarang mau keras bagaimana sama mereka? Ya, gak punya kekuatan apa-apa. Kalau kita polisi, kalau kita pemerintah, tangkap dia. ya. Dan masukkan ke dalam penjara, bahkan hukuman mati. Menghina Allah, menghina Rasul, menghina Islam, itu hukuman mati. Ya. Itu bisa jadi masalahnya lebih besar. Akan membuat yang lainnya takut. Ya. Satu mati, yang lainnya jadi takut untuk menghina Islam. Bisa jadi masalahnya lebih besar. Ya. Tapi kondisi kita sebagai masyarakat, dan mereka itu pada umumnya bodoh, tidak tahu tentang Islam, maka yang lebih maslahat kita dakwahi dengan lembut. Ya. Kita dakwahi dengan lembut, itu yang lebih maslahat. Dan kita dakwahi dengan ilmiah, dengan lembut, dengan hikmah, dan hindari kalimat-kalimat yang mengandung penghinaan kepada mereka. Ya. Karena dia akan balas menghina Allah, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya sayangkan sekali dialog antara muslim dengan Nasrani di media-media sosial itu bukan dialog ilmiah, penghinaan ya antara satu dengan lain, itu bukan dialog ilmiah. Coba lihat seperti Ahmad Dedat, ya kan, ya Ahmad Dedat, bagaimana dialognya? Seperti itu, dialog dengan ilmiah. Kita sampaikan keyakinan Islam, kita sampaikan kebatilan agamanya. Ya, orang sudah emosi, Ahmad Dedat senyum-senyum saja ya, dengan kelembutan, tapi ilmiah. Banyak yang kemudian masuk Islam. Ya. Jadi seperti itu yang tepat di masa ini. Itu yang tepat di masa ini dengan kelembutan. Ya. Dan boleh saja, bahkan wajib, kalau pemerintah punya kekuatan dan melihat itu yang maslahat, untuk memberikan hukuman kepada mereka dengan hukuman yang keras. Ya, kecuali dia tobat, maka dia diampuni, tidak dihukum mati. Ya, wallahu alam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sholatnya masih berjemaah. Sudah sholat sendiri. Dua hal tersebut pernah diriwayatkan dari para sahabat. Ada para sahabat datang sampai di masjid, sudah selesai berjamaah. Ada yang sholat di masjid, ada yang pulang sholat di rumah. Iya. Jadi dua hal itu boleh saja kita lakukan insyaallah ta'ala. Terlebih lagi kita pilih kira-kira mana yang masih bisa dapat jamaah. Iya. Mungkin di masjid ada bareng-bareng yang terlambat, berjamaah. Ya, kalau sudah nggak ada, di rumah ada istri yang mungkin belum sholat, kita pulang ke rumah untuk berjamaah dengan istri. Ya, jadi dua hal itu boleh kita lakukan, mau sholat di masjid atau mau balik ke rumah. Kecuali kalau rumahnya kejauhan, nanti malah habis waktu di jalan. Ya, maka hendaklah segera sholat di masjid tersebut. Ya, wallahualam. Ya. Mungkin kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.